Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا. الحمد لله. Pada malam ini kita masih diberi kesempatan untuk bermajlis di salah satu masjid Allah. Kita manfaatkan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-38. Bab firman Allah Ta'ala, Alam tara ilal ladina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakkamu ilat tawhud. Bab tentang firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-60, ayat yang menjelaskan tentang ada sebagian manusia yang menyangka dirinya beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya alaihissalam, ternyata menginginkan berhukum dengan tauhid, yaitu berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Maka berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, baik itu kitab, Al-Quran dan Sunnah, maka berhukum kepada tauhid. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan keadaan orang-orang yang beribadah kepada tauhid, termasuk juga makna tauhid adalah mengikuti selain Allah, mengikuti apa saja yang diisi kitab dan sunnah, atau menaati yang diisi kitab dan sunnah, makanya termasuk tauhid. Maka siapa saja yang diikuti dalam menyelisih kitab dan sunnah, dan siapa saja yang ditaati dalam menyelisih kitab dan sunnah, maka itu termasuk tauhid. Dan keadaan mereka nanti di yaumil qiyamah akan Allah kumpulkan di padang mahsyar, antara yang beribadah dan yang diibadahi, antara yang diikuti dan yang mengikuti, antara yang ditaati dan yang menaati. Maka di yaumil qiyamah di padang mahsyar, orang-orang yang dulu diibadahi, disembah, ditaati, diikuti akan lepas diri. Akan lepas diri dari mereka-mereka yang beribadah kepadanya, yang mereka yang mengikutinya, dan mereka-mereka yang menaati, menyelisih kitab dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini pelajaran bagi kita semua, agar kita beragama tidak ikut-ikutan. Sebagaimana yang pada pertemuan terakhir kita baca perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, janganlah kalian ikut-ikutan dalam beragama. La yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan. Jangan kalian itu dalam masalah agama mengikuti seseorang. Fa in amana amana wa in kafara kafara. Yang dimaksud ikut-ikutan adalah apabila manusia iman, ikut iman. Apabila manusia kafir, ikut kafir. Jangan. Jangan. Andai kata pun terpaksa ingin mengikuti seorang dalam beragama, ikutilah orang yang sudah meninggal, sudah mati. Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Berarti siapa? Para sahabat. Bukan asal mati diikuti, bukan. Ini maksudnya siapa? Mengikuti para sahabat. Ini maksudnya bukan yang sudah mati saya ikuti, bukan. Itu mengikuti para sahabat yang sudah meninggal. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah, kata beliau. Oleh sebab itu beliau juga menasehati, uhdu aliman au muta'alliman wala tahdu imma'ah. Hendaknya kalian mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang berilmu atau orang yang belajar ilmu. Jangan menjadi orang yang imma'ah. Yang dimaksud imma'ah adalah hanya ikut-ikutan. Karena disebutkan dalam riwayat yang lain, disebutkan imma'ah, yaitu la takunu imma'ah. Takuluna ahsanan nas ahsanna idzolamu dolamna. Jangan menjadi imma'ah, ikut-ikutan, yaitu kamu mengatakan kalau manusia berbuat baik ya kami berbuat baik, kalau mereka zolim ya kami zolim. Jangan. Jangan begitu menjadi manusia. Jangan hanya ikut-ikutan, saya ikut fulan. Fulan baik, saya ikuti. Fulan salah, saya ikuti. Jangan. Jangan. Walakin wattanu anfusakum, kata beliau, akan tapi persiapkan diri kalian. In ahsanan nas antusinu. Jika manusia berbuat ihsan, berbuat baik, kamu berbuat baik. Wa in asa'u fala tudlimu. Jika manusia berbuat baik, jangan kamu ikut berbuat tidak baik. Kalau manusia berbuat maksiat, jangan kamu ikut berbuat maksiat. Jangan diikuti. Ini ya ikhwan. Dalam beragama, hendaknya kita dengan ilmu. Maka semangat thalabul ilmu. Kita belajar ilmu tidak harus menjadi orang alim. Kita belajar ilmu agar kita memiliki ilmu. Apa yang kita amalkan, kita tahu dasarnya, bukan ikut-ikutan. Kita belajar ilmu itu karena kita kewajiban beramal dalam beragama. Maka wajib kita mengilmui agar kita tidak menjadi ikut-ikutan saja. Orang begini ikut begini. Bab nanti di yaumil qiyamah, orang yang hanya mengikuti orang lain, nanti yang diikuti akan lepas diri. Allah beritakan dalam surat Al-Baqarah, orang-orang yang dulu diikuti akan lepas diri dari orang yang mengikuti. Lalu orang yang mengikuti akan mengatakan, kalau saya punya kesempatan masuk kembali ke dunia, kami juga akan lepas diri dari mereka. Enggak bisa, sudah. Sudah enggak bisa lagi. Tapi itu diberitakan oleh Allah agar manusia jangan terjatuh hanya ikut-ikutan dalam beragama dengan dalil. Kita belajar ilmu, kita ingin mengetahui dalil. Kita belajar ilmu, ingin mengetahui dalil, ingin mengetahui dalil. Belajar ilmu agar supaya kita beramal, agar kita beramal dengan ilmu. Maka ikuti ilmu. Ikuti ilmu. Bukan ikuti yang mengajarkan ilmu, bukan. Karena orang yang mengajarkan ilmu masih hidup. Kata Ibnu Mas'ud, tidak aman dari fitnah. Dan orang yang mengajarkan ilmu manusia, tidak masum. Ini penting. Kenapa Ibnu Mas'ud katakan, kalau terpaksa mengikuti, ikuti orang yang sudah mati. Karena yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Jadi jangan mengikuti yang hidup. Yang masih hidup, tidak aman dari fitnah. Ikuti ilmunya. Kebenarannya. Ternyata ketika kita melihat orang yang menyampaikan ilmu menyelisih apa yang dia sampaikan, ya jangan diikuti. Jangan diikuti. Ini dalam beragama. Jadi berapa banyak manusia karena tidak mengetahui prinsip ini, akhirnya di dalam beragama hanya ikut-ikutan. Sampai yang diikuti dalam penyimpangan diikuti, dalam kesalahan diikuti, dalam berbuat zalim diikuti. Jangan. Kita lihat salafunas saleh. Mereka orang-orang yang paling hati-hati dalam masalah ini. Karena mereka orang-orang yang sangat baik. Dan mereka orang-orang yang sangat membimbing umatnya, menasihati umatnya. Mereka paling takut diikuti. Kita bacakan beberapa perkataan dari salaf. Yang mereka orang yang paling diikuti. Paling takut diikuti, afwan. Mereka orang saleh. Tapi mereka paling takut ditikuti, karena ini fitnah. Disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah dari Habib bin Abi Sabit, an Habib ibni Abi Sabit qol tabi'a ibna Mas'ud nasun faja'alu yamsuna khalfahu. Manusia ini, kata Habib bin Abi Sabit, mengikuti Ibnu Mas'ud. Akhirnya manusia ini berjalan di belakang beliau. Dalam riwayat yang lain ini, beliau mau ke masjid. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Mas'ud mau ke masjid, diikuti. Kalau kita mungkin wajar ya, untuk mengikuti saja, jalan di belakangnya, wajar kan? Faqal, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, alakum hajah? Apakah kalian mempunyai hajah, keperluan? Kok berjalan di belakang saya? Mengikuti saya, punya hajah? Qalula, mereka menjawab tidak. Sekedar ingin mengikuti. Qala, mereka bermaksud irji'u, pulanglah kalian, pulang. Diikuti jalan enggak mau. Orang jalan diikuti enggak mau. Pulang. Kenapa? Fa innaha dhillatun littabi wa fitnatun lil matbu. Beliau mengatakan karena yang seperti ini kerendahan bagi yang mengikuti. Rendah kalian itu. Dan fitnah bagi yang diikuti. Ini sebabnya. Ini alasannya. Fitnah. Dan terbukti orang terfitnah karena diikuti orang lain. Berat untuk kembali kepada kebenaran karena banyak pengikutmu. Ini bertahan di atas kebatilan karena apa? Melihat pendukung saya masih banyak. Enggak fitnah? Dan tidak sedikit orang mengaku benar walaupun salah. Kenapa? Banyak yang nyanjung, banyak yang memuji. Ini fitnah. Fitnah ya ikhwan. Salafun as-saleh paham ini. Ini. Dan tidak sedikit orang bangga di atas kebatilan. Karena apa? Melihat, oh pendukungnya masih banyak. Lebih zaman sekarang ini. Bisa lihat dari grupnya dan channelnya. Oh, pendukung saya banyak kok. Yang ngasih jempol banyak. Umpamanya. Udah. Ini. Ini fitnah sebetulnya. Fitnah. Masalah ini. Taklid. Ikut-ikutan. Imah. Hanya ikut-ikutan. Riwayat yang lain. Disebutkan dalam Kanzul Umal dari Sulaim bin Handalah, an Sulaim ibni Handalah qol ataina Ube ibna Ka'ab linatahaddasa indahu. Falamma qama kumna namsi ma'ah. Falahiqahu Umar radhiyallahu anhu. Faqal amma taro fitnah lil matbu zillah lit tabi. Dari Salim mungkin ya, bukan Sulaim ya. Dari Salim, afwan. Salim bin Handalah, afwan. Bukan Sulaim, Salim bin Handalah. Beliau berkata, kami mendatangi Ubay bin Ka'ab. Ya, termasuk Ahlul Quran. Sahabat. Untuk berbincang-bincang dengan beliau. Ya, mungkin berbicara tentang ilmu atau yang lain. Untuk berbincang-bincang bersama beliau. Ini kata Salim bin Handalah. Maka setelah beliau yaitu Ubay bin Ka'ab berdiri, kami pun berdiri. Selesailah setelah selesai majelis, Ubay berdiri, kami berdiri. Kami berjalan bersama beliau. Wajar kan kalau bahasa kita kan? Iya kan? Habis majelis, berdiri, berjalan bersama. Ini. Lalu Umar ibn Khattab bertemu dengannya dan beliau mengatakan, apakah kamu enggak lihat ini fitnah bagi yang diikuti dan rendah bagi yang mengikuti? Allahu Akbar. Ini ya Tuhan, hati-hatinya para salaf dalam hal yang mungkin kalau kita lihat wajar, tapi sudah mengingatkan karena khawatir akan terjatuh lebih besar lagi. Mengikuti melampaui batas, ini sudah tauhid. Menaati melampaui batas menisi Al-Quran dan Sunnah, tauhid. Sampai segitu. Maka perkara yang bisa mengantar kepada perkara yang lebih besar, yang berbahaya, dilarang. Karena ini fitnah. Dan umat terjatuh dalam hal ini. Yang mengikuti sudah rendah, mengikuti orang yang terjatuh dalam kesalahan, dalam penyimpangan. Bahkan tidak sedikit pembelaannya berlebih-lebihan terhadap orang yang diikuti. Sampai ada yang mengatakan tidak mungkin salah, tidak akan pernah berbuat kesalahan. Allahul Musta'an. Sampai seperti itu. Dan biasanya kalau orang sudah seperti itu, mengikuti orang, memujinya, menyanjungnya, dan tidak mau mengakui kesalahan orang yang diikuti, ini sudah umumnya. Rendah. Hilil. Maka hendaknya kita beragama ya ikhwan bila ilm, bidalil. Ikuti karena dalilnya. Bukan ikuti karena orang yang berbicara. Bukan. Umat Islam sekarang diuji. Bahkan yang mengaku salafiyun diuji dengan keadaan semacam ini. Yang mengikuti rendah, yang diikuti terfitnah. Kokoh di atas kebatilannya, kokoh di atas penyimpangannya, kokoh di atas kedolimannya. Kenapa? Karena merasa banyak yang mengikutinya, banyak pendukungnya, banyak yang menyanjungnya. Wallahualam. Riwayat yang lain, Ana Abdirrahman ibni Mahdi, annahu qama minal majlis wa tabi'ahun nas faqal ya kaum la tamsu khalfi aw kama qala, disebutkan dalam kitab Siyar dari Abdurrahman bin Mahdi. Beliau berbangkit dari majelis. Lalu manusia mengikuti beliau. Apa kata Abdurrahman Mahdi? Hai kaum, Jangan kalian berjalan di belakangku. Kadang-kadang ini hati-hatinya salaf. Jangan sampai terfitnah. Nah, banyak orang terfitnah karena banyaknya pengikut. Dan ini menimpa kepada orang yang aku salafi. Atau komunitas salafi sudah saya katakan. Banyak tertimpa. Orang kokoh di atas kebatilannya. Orang bangga di atas kebatilannya. Orang bangga dengan kezolimannya. Karena didukung oleh pendukungnya. Diikuti oleh orang lain. Waliyadubillah. Karena tidak mengikuti para salaf. Para salaf. Kalau bagi kita mungkin wajar. Bangkit dari masjid. Umumnya anak selesai. Berdiri, antum berdiri. Saya berdoa, antum di belakangnya keluar. Biasa mungkin ya. Ternyata salaf mengingatkan. Jangan kalian berjalan di belakangku. Riwayat yang lain. Anil Hasan al-Basri. Annahum masaw khalfahu faltafata ilaihim faqal rahimakumullah ma yambahi hadha. Ini disebutkan dalam kitab Zuhud Imam Ahmad. Hasan al-Basri dalam tabi'in, teman-temannya ini, mereka ini berjalan di belakang beliau. Berjalan di belakang beliau. Lalu beliau ini menoleh kepada mereka. Lalu beliau mengatakan, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Ma yang baik aja. Enggak semestinya ini kalian lakukan, enggak semestinya. Hati-hati. Jangan menjadi orang yang gampang sebagai pendukung. Wah, saya pendukung. Saya yang dukung. Apa dulu permasalahannya? Jangan ya ikhwan. Agama. Dan Allah sudah khabarkan nanti di yaumil kiamah orang-orang yang di dunia diikuti akan lepas diri. Ittabaru alladzina tubi'u minal ladzina tabam. Ketika nanti orang yang diikuti lepas diri dari orang yang mengikutinya, lepas diri. Ketika sudah melihat azab akan lepas diri, enggak tanggung jawab. Di dunia mungkin masih dulu, saya ikut fulan. Saya kan ikut fulan, fulan yang bertanggung jawab. Enggak bisa nanti di yaumil kiamah fulan bertanggung jawab. Enggak bisa. Masing-masing tanggung jawab sendiri. Riwayat yang lain. An Muhammad ibn al-Hasan qal ra'aitu Aba Abdullah Ahmad ibn Hanbal idmasa fit tariq yakrahu ayat tabi'ahu ahadun. Ini disebutkan dalam Sifatus Shaffah. Dari Muhammad bin Al-Hasan, beliau berkata, saya melihat Abu Abdullah, yaitu Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, apabila beliau berjalan di jalan, lalu ada orang lain mengikuti, beliau benci, dia enggak suka. Ada seorang mengikutinya. Yang kita mungkin anggap itu hal yang biasa, ternyata salaf sudah mengingkarinya. Karena ternyata akibatnya besar. Dan menimpa komunitas salafiyun. Orang dulu disanggung-sanjung. Mungkin kalau diundang daurah paling banyak yang datang sudah daripada yang lain. Ya. Siapa ya? Yang paling banyak. Oh, orang nyajuan. Akhirnya perkataannya selalu dianggap benar. Ide-idenya dianggap baik, cemerlang. Bahkan dianggap orang yang paling tahu Balikpapan. Oleh orang Balikpapan sendiri. Yang mengatakan paling tahu di Balikpapan adalah orang Balikpapan sendiri. Ketika sudah menyimpang atau ketika berbuat salah, didukung, bertahan dalam kesalahannya. Sampai sekarang ini. Banyak yang mendukungnya. Karena tidak mengingat, tidak mengikuti kehidupan salaf. Bahkan anehnya, kadang-kadang sebagian manusia, kalau enggak didengar perkataannya, enggak diikuti keputusannya, enggak ditaati perintahnya, marah, ngancam, bekot. Ini sudah berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Salah diikuti jalannya sudah enggak mau. Seorang sekarang ini harus diikuti perkataannya, harus diikuti perintahnya. Allahul musta'an. Jauh keadaannya antara salafun shalih dengan dirinya. Wallahu a'lam. Maka kita sebagai salafiyun hendaknya kembali mengikuti salafun shalih. Kita dalam beragama mengikuti dalil, mengikuti ilmu. Bukan mengikuti orang yang menyampaikan ilmu. Boleh jadi orang yang menyampaikan ilmu, perbuatannya menyisi ilmu yang dia sampaikan. Tapi ikutilah dalilnya, ikutilah ilmunya. Jangan ikuti perbuatannya. Tidak sedikit orang bisa bicara ilmu. Perbuatannya jauh dari apa yang dia sampaikan. Wallahiyadubillah. Maka hendaknya kita di dalam beragama dengan ilmu, dengan dalil. Dan masih banyak perkataan salaf sebetulnya, tapi sudah ada. Tapi ini sebagai peringatan untuk kita semua. Kita harus kembali kepada manhaj salaf. Kita ikuti manhaj salaf. Orang-orang yang mengaku salafiyun lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah betul-betul mengikuti manhaj salaf atau hanya pengakuan mengikuti salaf? Hanya mengaku sebagai salafiyun. Sebagai salafi walayadubillah. Jangan sampai terjatuh. Beribadah kepada tauhid. Karena mengikuti seseorang melampaui batas. Sampai menyelisih syariat. Menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Menaati seseorang sampai menyelisih syariat. Menyelisih Al-Quran dan Sunnah walayadubillah. Ini sudah terjatuh. Beribadah kepada tauhid walayadubillah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.